Bismillahirrahmanirrahim. Samana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. قال الإمام سعد رحمه الله يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآيات عظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته وأمر بما أمر الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah mengutus Rasulnya yaitu Musa alaihissalam dengan ayat-ayat Allah yang besar untuk mengabarkan sebagai dalil bukti ala sidqi ma jaa bihi wa sihhati, bukti atas benarnya apa yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam dan benarnya kerasulan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarahu bima amara Allah bihi rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan kepada Musa alaihi salatu wassalam sebagaimana Allah perintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal bahkan wa bima amara bi jami'ir rusul qaumuhum. Bahkan Allah perintahkan terhadap seluruh apa yang Allah perintahkan kepada seluruh rasul terhadap kaumnya. Apa itu an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan-nur? Hendaknya engkau wahai Musa mengeluarkan kaummu, kaumnya Nabi Musa, kaum apa? Bani Israel, ya, mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Maksudnya apa? Zulumatul jahal wal kufur wa furu'i, kegelapan, bodoh, kebodohan, kekufuran dan cabang-cabangnya menuju nurul ilm, cahaya ilmu, iman dan yang lainnya. Wadzakirhum biayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan ayat-ayat Allah, dengan hari-hari kenikmatan yang Allah berikan atas mereka, kebaikan Allah atas mereka. Wa ihsan ilaihim wa biayyamin fil umamil mukadzibin, dan ingatkan mereka yang mana terhadap umat-umat sebelumnya bagi orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, maka akan dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qa'i bil kafirin liyashkuru ni'amahu wa liyahdharu iqabah, agar mereka bersyukur terhadap nikmat Allah dan menghindari siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika fi ayyamillah 'alal ibad, sesungguhnya padahal yang demikian itu fi ayyamillah, di hari-hari yang mana Allah menerangkan itu semua dan menghancurkan orang-orang yang kufur, ya, terhadap hamba-hambanya, layatin likulli sabarin syakur, terdapat ayat-ayat kebesaran Allah. Likulli sabar, bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay sabar fikur fi dharra wal asra dhik. Dia bersabar pada setiap keadaan, kesempitan, kesusahan, dia bersabar. Syukur, dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, hal-hal yang membahagiakan, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'inna yastadal bi'ayyami ala kamal qudrati wa amim ihsani, sehingga dengan hari tersebutlah diambil dalil terhadap kesempurnaan Allah, ihsan kebaikan Allah yang menyeluruh terhadap hambanya, wa tamam adli wa hikmatih, dan kesempurnaan kehadiran Allah dan hikmah dari Allah. Nah, dari sinilah ya, bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun karena mereka tidak mau bersyukur, tidak mau tunduk kepada Allah. Nah, dan terhadap orang-orang kafir yang lainnya. Nah, yang seharusnya mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka malah kufur, merasa sombong terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Waliyadzubillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Fadzalallahu.